Come on, come on. Ada dan studio. Terima kasih ada Dinasti. Terima kasih kepada Thank You. Dan juga Tribusional City. Ramai itu sapa wong sing ora tenyo atau bojo pengen turu angel mereng. Ramai itu sapa wong sing ora kangen ratau bedo percaya aku kuat matimu jayu enten ono tegaku bersama MK86 Production dan studio Dinasti Audio Sound System. Stop. terima kasih. Cinta terlarang.